Konsultasi Syariah. Hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal. Pertanyaan. Nenek saya sudah meninggal lama dan saya mau berkorban untuk almarhumah. Apakah itu dibolehkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Boleh kita menyembelih hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal karena berkorban termasuk dalam keumuman sedekah. Dan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika mati seorang manusia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Allahu a'lam.